إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أخواني في الدين أعزاني وعزكم الله الحمد لله pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Siyam dari kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati al-kitab al-aziz karya al-Syeikh Abdul Azim Ibn Badu al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Setelah kita menyampaikan pembahasan masalah fadlu siyam, kemudian tentang siapa orang yang wajib untuk melakukan puasa, manakah yang lebih afdal bagi mereka orang yang melakukan safar puasa ataukah tidak, dan terakhir kemarin pembahasan kita tentang arkanus siyam, rukun-rukun siyam serta perkara yang membatalkan puasa. Maka sekarang kita lanjutkan di adabus siyam, adab-adab puasa. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala, berkata muallif hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wajiz, yustahabbu lis-sha'im ay yura'iya fi siyamihi al-adab at-taliyah, disunnahkan bagi orang yang berpuasa hendaklah memperhatikan ketika berpuasanya adab-adab berikut ini. Di antaranya yang pertama adalah as-sahur. Ini adab yang pertama bagi orang yang melakukan puasa adalah as-sahur, yakni melaksanakan makan sahur. As-sahur dengan memfathahkan sin, dengan as-suhur ini berbeda artinya. Sebagaimana al-wudu dengan al-wudu. Kalau al-wudu ini perbuatannya, melakukan wudu. Kalau al-wudu yakni tempat atau air yang digunakan untuk berwudu. Demikian pula as-suhur yakni perbuatannya. Kalau as-suhur yakni makanan yang digunakan, yang digunakan untuk makan sahur. Di sini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah ta'ala tentang dalil yang menunjukkan disyariatkannya sahur. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakah. Ataukah fa inna fis sahuri barakah? Karena dalam as-sahur, dalam makanan sahur ini terdapat barakah. Jadi saya terima Bukhari dan Muslim, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasa'i serta yang lainnya, Ibnu Majah serta yang lainnya rahimahumullah taala jami'an, hadis yang sahih. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan disyariatkannya sahur, sekaligus di sini menunjukkan kepada kita akan keutamaan sahur. Bahwasanya dalam makan sahur itu terdapat barokah. Setelah Rasul memerintahkan untuk melakukan sahur, maka Rasul menghabarkan kepada kita salah satu dari keutamaan sahur, yakni bahwasanya dalam makanan sahur tersebut ada barokah. Wa yatahaqqaqu as-sahur walau bi jur'ati ma'in. Dan sahur itu akan terlaksana meskipun hanya satu tegukan air. Meskipun minum satu tegukan air, ini sudah dikatakan sahur. Li hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun hanyalah dengan minum satu teguk air. Ini hadis dari Imam Bukhari, Al-Imam Ibnu Hibban serta yang lainnya rahimahumullahu taala jami'an. Ini hadis yang kedua yang menunjukkan kepada kita akan disyariatkannya yakni amalan sahur. Demikian pula wa yustahabbu ta'khiruh, dan juga disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, juga hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma qala tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qultu kam kana bain al-adhan wa as-sahur qala qadra 50 ayah. Dari Anas bin Malik serta Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit, Anas bin Malik menceritakan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataukah Zaid bin Thabit menceritakan, tasaharna ma'an nabi, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah, kemudian beliau berdiri, maksudnya beliau melakukan salat, ini salat subuh. Setelah sahur langsung beliau salat subuh. Kalau aku bertanya, Anas menyatakan, kam kana bain al-adhan wa as-sahur, jaraknya berapa? Maksudnya berapa lama jarak di antara adzan dengan sahur? Maka Zaid bin Thabit menyatakan qadra 50 ayat, sekadar ini sekitar membaca 50 ayat. Ini selesainya sahurnya Rasul dengan ditegakkannya salat subuh, ini sekitar membaca 50 ayat. Jadi tidak lama. Wa idza sami'a al-adhan wa ta'amuhu aw sharabuhu fi yadihi falahu an ya'kula aw yashraba li hadithi abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'a 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqda hajatahu minhu. Dan apabila orang yang sedang makan sahur mendengar adzan dalam keadaan makanannya ataukah minumannya sudah di tangannya, maka boleh bagi dia untuk melanjutkan makan ataukah minumnya tersebut. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar an-nida yakni adzan dalam keadaan bejana ataukah tempat air, tempat minum ataukah tempat makan ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan hajat darinya. Jadi dia lanjutkan makan ataukah minumnya tersebut yang masih ada di tangan, meskipun sudah mendengar adzan tidak mengapa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud serta Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala jami'an. Ini juga hadis yang sahih. Ini beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita akan pensyariatan sahur. Jadi sahur ini termasuk di antara syariat yang tentunya tidak sepantasnya bagi kita untuk meninggalkannya. Karena ini semuanya adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Dan bahkan para ulama rahimahumullahu taala jami'an ada yang sampai berpendapat wajibnya sahur. Apa alasan mereka? Karena mereka melihat dari sisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan. Dan kita tahu dalam kaidah usul, kaidah dasar ilmu fikih, kalau di sana ada perintah, hukum asal perintah itu adalah wajib. Berarti kan dalam hadis dari Anas bin Malik yang kita bacakan di awal pertemuan tadi ini, kita saharu, perintahnya Rasul, sahurlah kalian. Ini sisi yang pertama. Sehingga ada yang sampai ulama menyatakan wajibnya sahur. Jadi ketika seorang meninggalkan, maka dia berdosa, namanya meninggalkan kewajiban. Ada sampai berpendapat seperti itu. Meskipun jumhur tetap menyatakan sahur adalah sunnah. Jumhur menyatakan sahur adalah sunnah. Sebagaimana dibukakan oleh al-imam al-hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menukilkan ijma', yakni disunnahkannya sahur. Meskipun di sana ada pendapat yang menyatakan wajib. Demikian pula sisi pendirian yang lain dari kelompok ulama yang berpendapat wajibnya sahur. Karena sahur itu juga merupakan salah satu pembeda antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya mereka ahlul kitab. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab atlatus sahur." Perbedaan di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah dengan makan sahur. Jadi ternyata puasa itu bukan hanya sekedar diwajibkan kepada kita kaum muslimin saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kutiba 'alladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Kama kutiba 'alladziina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian, ini ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Akan tapi tentunya syariatnya berbeda. Kalau mereka orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani tidak ada syariat sahur. Sementara kita sebagai pembeda puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab ada di syariat dan makan sahur. Sehingga dengan dasar ini, maka sebagian ulama ada yang menyatakan wajib. Karena wajib kita menyelisihi ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani. Selain itu pula, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk sahur, kemudian yang kedua tadi, sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa kita, Rasul juga melarang untuk meninggalkan sahur. Ini dalilnya sangat kuat ya. Dalam hadis yang lain Rasul SAW bersabda, "As-sahuru aklatun barakah. As-sahuru aklatu barakah. Fala tada'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma." Sahur adalah makanan barakah. Maka janganlah kalian tinggalkan. Ini kan larangan dari Rasul untuk meninggalkan sahur. Meskipun seseorang hanyalah meneguk satu tegukan air, minum satu tegukan air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla dan juga para malaikat, mereka bersalawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Dalam hadis yang mulia ini jelas kita tahu akan perintah dari Rasul untuk sahur, larangan dari Rasul untuk meninggalkan sahur, dan juga fadilah, keutamaan dari sahur, diantara adalah barakah, makanan yang barakah, dan juga mereka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala serta para malaikat alaihimussalatu wassalam. Dan kita tahu bahwasanya ketika Allah bersalawat kepada seorang hamba, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, barakah, kebaikan serta ampunan. Demikian pula ketika para malaikat bersalawat kepada seorang manusia, berarti mereka mendoakan kepada Allah agar supaya Allah memberikan kepada orang tersebut yang disalawati itu ini barakah, kebaikan, rahmat serta maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang sangat besar sehingga tidak ada pantasnya seseorang untuk meninggalkan sahur. Sampai-sampai tadi saya sebutkan ada sebagian ulama yang berpendapat wajibnya sahur. Kemudian waktunya sahur tadi disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, sunnahnya adalah mengakhirkannya. Dan hadis dari Zaid bin Thabit tadi yang kita sebutkan, bahwasanya sunnahnya itu adalah mengakhirkan sahur. Sehingga tentunya kalau kita tahu bahwasanya sholat itu disunnahkan untuk mengakhirkan, sehingga jangan sampai kita tertipu dengan apa yang diadakan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini dengan membatasi waktu sebelum subuh dengan diistilahkan dengan imsak. Al-imsak memang betul, puasa itu secara bahasa al-imsak yang menahan, cuman bukan berarti kemudian membuat waktu sendiri ini untuk meninggalkan amalan yang sunnah ini. Yang sunnah itu kan ya selesainya sahur itu ya azan subuh, maksudnya terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Tidak ada yakni ketentuan sejak zamannya Rasulullah SAW untuk menahan makan yakni sekian waktu sekian menit sebelum terbitnya fajar, yang disilahkan dengan imsak. Jangan sampai tertipu ya. Demikian pula jangan sampai tertipu dengan azan yang pertama, karena dalam syariat agama kita ini, agama Islam ini, ada dua kali azan. Kalau subuh ada azan yang pertama ketika terbitnya fajar tadi, karena fajar itu ada dua macam, dan azan yang kedua yakni terbitnya fajar shadiq, yakni waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih, yang bahwasanya Rasul melarang janganlah kalian tertipu dengan azannya Bilal, karena beliau itu azan ketika masih malam. Sehingga kalau kalian mau makan ya silahkan lanjutkan makannya. Ya. Minum juga lanjutkan minumnya. Sampai kalian mendengar azannya yakni Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhum. Ini hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghurrannakum adhan Bilal wala hadha al-bayad li'amud as-subh hatta yastatir. Janganlah kalian tertipu dengan adanya Bilal. Dalam ayat ini dikatakan, tetap kulu washrabu wala yaghurrannakum as-safi al-mus'ad. Jangan tertipu dengan yakni tadi, yakni fajar kadib, yakni cahaya yang memanjang. Ya. Jadi bedanya ada antara fajar shadiq dengan fajar kadib. Kalau fajar kadib itu cahayanya itu memanjang ke atas, kalau fajar shadiq itu cahayanya melebar. Salah satu perbedaannya. Ya, demikian pula perbedaan yang lain. Fajar kadib itu begitu muncul cahaya nanti akan gelap lagi. Tapi kalau fajar shadiq ini setelah muncul cahaya itu akan semakin terang, semakin terang, semakin terang sampai siang. Ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan adanya dua fajar tersebut. Tapi syariat untuk sahur itu adalah diakhirkan yakni sampai yakni mendekati waktu subuh. Nah, kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi tentang keutamaan sahur, di antaranya tadi bahwasanya sahur itu terdapat padanya barokah, hadis yang sudah kita baca tadi dalilnya. Kemudian juga yakni malaikat Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada mereka orang-orang yang sahur, orang-orang yang mengakhirkan yakni makan sahur dalam hal ini. Ya. Ini di antara adab, ini adab yang pertama dari adab berpuasa, yakni hendaklah seseorang itu melakukan sahur. Kemudian adab yang selanjutnya yakni athani al-kaffu 'anil laghwi war-rafath wa nahwihima mimma yatanafa ma'na shaum. Mungkin di sini makna shaum. Jadi menahan diri dari melakukan perbuatan yang lagu, yang sia-sia, warrafah, perbuatan keji. Apakah yang semisal dengan keduanya? Dari apa yang menafikan makna puasa? Karena puasa itu, sebagaimana telah kita sebutkan secara bahasa ini, al-imsak, menahan diri. Selain dari al-muftirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka mereka juga harus menahan dari hal-hal yang akan bisa merusak pahalanya puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab. Innama siyamu minal laghwi warrafath." Dalam hadis yang lainnya Rasul menyatakan seperti itu. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Tidak lain puasa itu selain menahan diri dari makan dan minum dan membatalkan puasa yang lain, maka mereka juga harus menahan diri dari al-laghwi warrafath, perbuatan yang sia-sia dan juga perbuatan yang keji. Ya, sehingga kewajiban bagi mereka orang yang berpuasa hendaklah mereka menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan juga hal-hal yang keji. baik itu ucapan-ucapan yang keji maupun perbuatan yang keji atau yang semisal dengan duanya, yang semuanya itu menafikan makna puasa. Di sini ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita akan pentingnya kita atau wajibnya kita untuk menahan diri dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa meskipun tidak sampai membatalkan. Kalau pembahasan yang sudah kita yang dilewatkan kemarin, jadi makan, minum dengan sengaja, jima atau yang lainnya itu kan membatalkan. Kalau pembahasan kita sekarang ini bukan pembatal tapi perusak pahala puasa. Jadi bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun. Maksudnya tidak mendapatkan pahala kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Sebenarnya Rasul menyatakan rubba sha'imin hadzahu min siyamihi al-ju' wal 'athash. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Tidak dapat pahala, tapi cuma dapat lapar dan dahaga. Karena apa? Karena mereka itu tidak meninggalkan perbuatan yang keji ataukah perbuatan yang sia-sia. Meskipun puasnya syah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dari sisi pahala dan keutamaan tentunya mereka tidak mendapatkan apapun. Hadis yang pertama sebagai mu'alif dalam kitabnya di sini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal, fa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum," apabila salah seorang di antara kalian ada pada hari sedang dia puasa, fala yarfath, janganlah dia melakukan perbuatan keji. Wala yashab, janganlah dia berteriak-teriak. Maksudnya melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Wala yajhal, janganlah dia melakukan perbuatan jahil, perbuatan bodoh. Fa insyatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, apabila ada salah seorang yang mencelanya, mencacinya, ataukah memeranginya, maksudnya mengganggunya, falyaqul inni shaimun, maka katakanlah sesungguhnya aku itu adalah orang yang sedang berpuasa. Ini hadis dari Imam, ini sudah berlalu di catatan kakinya di halaman yang ke-190 ya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa itu hendaklah berusaha untuk menahan diri dari hal-hal yang keji, perbuatan yang sia-sia apapun bentuknya, yang itu menafikan makna puasa. Kemudian hadis yang kedua, yakni hadis masih dari Abu Hurairah juga, wa anhu, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa sharabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan zuhur, ucapan-ucapan palsu, ucapan-ucapan dusta, wal 'amalu bih, dan dia itu mengamalkan kedustaan tadi, falaysa lillahi hajatun, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan perbuatannya dia, meskipun dia meninggalkan makanannya dan juga minumannya, tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak akan memberikan pahala, tidak perlu dengan puasanya. Ini hadis, ini juga sudah berlalu. Ya, hadis dari Imam Bukhari, kemudian Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, serta yang lainnya rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berdusta, mengucapkan ucapan-ucapan palsu, ataukah mengucapkan ucapan-ucapan kotor, melakukan perbuatan-perbuatan keji dan juga perbuatan sia-sia yang lain, maka mereka itu meskipun puasanya tetap syah, tapi cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dari sisi keutamaan pahala mereka sangat jauh dari mendapatkannya. Karena Rasul menyatakan, "Falaisa lillahi 'azza wa jalla hajatun," maka Allah tidak butuh dengan perbuatannya dia, meskipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka. Karena kita tahu bahwasanya dusta ini perbuatan yang bahaya, berbahaya. Dosa yang besar. Ya. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, ataukah Rasul pernah menghabarkan, ya, kepada para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, ala adullukum bi akbaril kabair, ala akhbirukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Rasul pertama menyatakan asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqukul walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua. Setelah itu Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan sedang bersandar, Abdul Dawsu menceritakan setelah itu Rasulullah SAW duduk. Duduk di sini menunjukkan Rasul ingin menyampaikan perkara yang juga termasuk akbarul kabair, dosa yang besar. Rasul duduk sampai menyampaikan ala waqaulu zur wa syahadatu zur, ketahuilah di sana ada dosa lain yang juga dosa besar, yang qaulu zur, ucapan-ucapan palsu, ucapan dusta, dan juga syahadatu zur, saksi-saksi palsu. Terus Rasul mengulang-ulangi sampai para sahabat merasa takut. Abdullah bin Mas'ud sampai menyatakan, ya mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dari ucapannya tersebut. Demikian pula dusta, kedustaan ini juga merupakan ucapan yang sangat berbahaya yang akan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam an-nar. Wal'iyadhu billah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, wa iyyakum al-kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian dari kedustaan, karena kedustaan itu akan membawa seseorang ke dalam perbuatan keji, dan perbuatan keji itu akan mengantarkan seseorang ke dalam an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini bahayanya kedustaan. Oleh karena itu pantaslah kalau Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini, yang sedang kita baca dalam kitab ini, beliau menghabarkan bahwasanya ketika seseorang itu tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan dusta ketika berpuasa, maka puasanya tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sisi lain dia itu tetap melakukan ketentuan-ketentuan. Sebagai contoh, tetap meninggalkan makan dan minumnya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan perbuatannya dia. Sehingga ini perkara yang sangat berbahaya, meskipun tidak membatalkan, tapi ini benar-benar akan merusak pahala puasanya seseorang. Sehingga kita berusaha untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang keji, ucapan-ucapan dusta, perbuatan sia-sia, kalau kita menginginkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar, dan memberikan keutamaan sebagaimana apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita, maka tinggalkan perbuatan yang dilarang tadi. Ikhwanu fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ini adab yang kedua bagi orang yang berpuasa, yakni menahan diri dari perbuatan sia-sia, perbuatan keji atau yang semisal dengannya, dari hal-hal yang menafikan makna puasa. Kemudian di antara adab yang lain, yakni adab yang ketiga yang disebut oleh mu'alif dalam kitabnya di sini, ini al-judu wa mudarasatul Qur'an, yakni bersungguh-sungguh semangat dalam melakukan kebaikan dan juga mempelajari Al-Qur'an. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sahabat yang masyhur dengan keilmuannya, beliau juga salah seorang sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul doakan kebaikan untuk dia. Rasul menyatakan Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqih fid din, ya Allah ajarkanlah kepada dia takwil yang tafsir Al-Qur'an dan fakihkanlah dia dengan agama. Maka doanya Rasul pun terkabul. Beliau meriwayatkan hadis sampai kepada kita, itu ribuan hadis sampai kepada kita. Meskipun Rasulullah meninggal dunia ketika itu beliau baru berumur sekitar 13 tahun, tapi sudah berjasa dengan yakni apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW berupa hadis-hadis yang sahih. Beliau mengatakan karena Nabi SAW ajwadun nasi bil khair. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah orang yang paling baik, manusia yang paling ajwad, yang paling dermawan, paling baik di dalam melakukan kebaikan. Wa kana ayyadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan dahulu beliau itu adalah orang yang paling baik, paling dermawan, paling semangat ketika bulan Ramadan, ketika Jibril menemui beliau. Dahulu Jibril alaihi salam menemui beliau sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan Al-Qur'an kepada Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Dan apabila Jibril bertemu dengan beliau alaihi salam, maka beliau adalah orang yang paling baik dalam melakukan kebaikan dibandingkan dengan angin yang diutus, angin yang yakni berhembus. Ini gambaran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan hari-hari yang lain ketika bulan Ramadan. Dan seperti ini suatu hal yang disyariatkan, mengkhususkan ibadah pada bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, ini suatu hal yang disyariatkan, bukan suatu hal yang terlarang. Karena memang Rasul mencontohkan kepada kita seperti itu. Berbeda hanya dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita mengkhususkan sebagai contoh bulan Rajab untuk melakukan ibadah khusus yang Rasul tidak pernah mencontohkan kepada kita, maka ini suatu hal yang terlarang. Tapi kalau memang bulan tersebut bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan untuk memperbanyak kebaikan, maka tidak mengapa kita untuk memperbanyak kebaikan bulan tersebut. Sebagai contoh bulan Syakban Rasul memperbanyak puasa sunnah, maka hal ini pun tidak mengapa. Demikian bulan ketika bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bulan tersebut untuk yakni bulan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Maka kita pun tidak mengapa untuk mengkhususkan bulan tersebut. Ya. Untuk membaca Al-Qur'an, mungkin sebelumnya di hari-hari yang lain kita paling sebulan cuma khatam satu kali mungkin. Maka bulan Ramadan lebih semangat. Mungkin bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali atau sekian kali. Para ulama rahimahumullah kalian bahkan mereka itu sampai berpuluh-puluh kali menghatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Sebagian ulama yang lain bahkan mereka menutup kitab-kitabnya mereka, menutup majlis-majlisnya mereka dalam rangka untuk mentadabburi Al-Qur'an di bulan Ramadan. Banyak ulama yang seperti ini. Mengkhususkan bulan Ramadan dengan semangat di dalam membaca Al-Qur'an. Dan kita tahu Al-Qur'an ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya berbeda dengan yakni bacaan-bacaan yang lain. Jelas dari sisi pahala berbeda. Kita membaca meskipun sama-sama ilmu syar'i, kadang-kadang membaca kitab, membaca hadis-hadis, kitab-kitab hadis, ini memang sama-sama penting, sama-sama ilmu syar'i. Tapi tentunya dari sisi pahala, kalau dari sisi keutamanya mungkin sama. Dari sisi keutamanya sama-sama berbagai ilmu syar'i sama, tapi dari sisi pahala tentunya berbeda. Karena Rasulullah SAW yang menghabarkan kepada kita bahwasanya seorang yang baca Al-Quran, setiap hurufnya itu suatu kebaikan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul menyatakan man qara'a Al-Qur'an atau man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka bagi dia ada satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang serupa. Maka inilah keutamaan yang sangat besar dari membaca Al-Qur'an. Apalagi membaca dengan mentadabburi maknanya, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh ke dalam hatinya, dalam kalbunya. Nah, maka yang seperti ini termasuk di antara adab ketika berpuasa, memperbanyak melakukan kebaikan, melakukan kedermawanan, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan juga hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain, tentunya kita harus lebih semangat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jangan kemudian puasa itu menghalangi seorang untuk bermalas-malasan. Karena terkadang kan sebagian ya kaum muslimin ketika bulan Ramadan itu menjadi hari malas, yang biasanya pagi itu sudah mulai aktivitas, ini tidak, pagi tidur sampai nanti jam, apalagi kalau liburan sampai jam 10 baru bangun. Ini kan sebenarnya terbalik ya, seperti ini harusnya Ramadan lebih semangat dalam melakukan ibadah. Kalau memang dia anggap kerja itu sebagai ibadah, tentunya kerja juga semangat. Karena kerja juga bisa dihitung sebagai ibadah. Kalau memang seseorang itu niatkan untuk ibadah, dia niatkan untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, ini kan kewajiban kita, ini ibadah. Jadi harusnya lebih semangat. Jangan kemudian ya, ketika bulan Ramadan kemudian menghalangi seorang untuk melakukan yakni ibadah-ibadah yang memang itu terkadang dilakukan di bulan yang lain. Jadi ini yang harus perlu kita introspeksi. Jangan sampai kita malas karena merasa lapar, merasa dahaga, kemudian malas dalam melakukan aktivitas seperti biasanya. Ini jangan sampai seperti ini. Karena Rasulullah SAW bahkan orang yang paling semangat di dalam melakukan kebaikan ketika bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini adab yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan di adab yang keempat, yakni ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Ini juga hal yang disyariatkan dan termasuk yang terada berbuka, adab berpuasa. Kalau tadi adab dalam sahur itu mengakhirkan, demikian pula sebaliknya adab berbuka itu bahkan mengawalkan, menyegerakan. Tentunya menyegerakan ketika begitu masuk waktu maghrib, ini waktu tenggelamnya matahari, maka seseorang itu segera untuk berbuka. Dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Terus menerus seseorang itu akan berada di dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita akan keutamaan ta'jilul fitr, yakni menyegerakan berbuka. Dan tentunya di dalam berbuka itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah tentang waktunya, waktu berbuka. Dan waktu berbuka ini adalah ketika matahari itu sudah tenggelam. Kalau memang kita bisa melihat secara langsung, silahkan lihat secara langsung. Tapi kalau tidak memungkinkan, insya Allah boleh, tidak mengapa, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena pemerintah kita termasuk pemerintah yang muslim, maka insya Allah mereka juga menghitungnya juga sesuai dengan penghitungan yang benar. Tentunya ada rumus-rumusnya, dan tentunya ini juga boleh digunakan ketika kita terhalang dari melihat matahari secara langsung. Tapi asalnya tadi ketika tenggelamnya matahari. Ini yang pertama tentang masalah waktunya. Begitu seseorang sudah yakin kalau itu sudah maghrib, sudah tenggelam matahari, maka ketika itu waktu itu adalah waktu berbuka meskipun belum mendengar azan. Ya. Tapi kalau memang dia sudah yakin dan sudah masuk waktu, tidak mengapa. Ya. Karena terkadang kalau menunggu azan, muadzinnya sendiri sedang sibuk mau berbuka. Ya. Apalagi kalau ada buka bersama di masjid. Terkadang azannya itu sudah lewat 15 menit baru azan. Kalau menunggu-nunggu di rumah, kapan mau bukanya? Sehingga ini kan harus kita punya jadwal juga di rumah. Kalau memang kita tidak bisa melihat secara langsung matahari karena di daerah seperti kita di sini, ya, maka tidak mengapa kita sediakan jadwal, insya Allah. Kemudian begitu yakin waktunya sudah masuk, maka silahkan segerakan berbuka. Nah, kemudian juga di antara ketentuan yang harus kita perhatikan, ini tentang makanan yang digunakan untuk berbuka. Di sana yang paling bagusnya adalah yakni makan kurma. Ya. Makan kurma. Ini yang paling bagusnya. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan beberapa biji kurma. Setelah itu kemudian beliau melakukan salat. Jadi paling tidak harus kita batalkan dulu puasa kita meskipun hanyalah dengan makan beberapa kurma. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa'in lam yakun rutabat hatamarat, fa'in lam yakun tamarat hassa hasawatin min ma. Dahulu Nabi SAW berbuka dengan beberapa rutab, ini beberapa kurma basah sebelum beliau melakukan sholat. Kalau tidak mendapatkan kurma basah, dan ini sekarang juga susah di negeri kita, beliau memakan beberapa tamar, beberapa kurma yang kering. Kalau beliau tidak mendapatkan tamar, maka beliau minum, yaitu beberapa teguk air. Ini hal-hal yang tentunya juga harus kita perhatikan karena ini termasuk di antara adab di dalam berbuka. Meskipun ini tidak wajib, tapi tentunya hal ini termasuk di antara hal yang perlu kita contoh karena ini perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memang ada kurma, maka dahulukan kurma. Kalau tidak ada, maka paling tidak air. Jangan kemudian langsung dirancap dengan sambal. Nanti kan bahkan akan berbahaya bagi kesehatan. Mungkin yang kena mah nanti akan semakin kambuh penyakitnya. Ya. Ataukah di pertimbangan yang lain. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita seperti itu. Nah, kemudian juga di sana Islam juga mensyariatkan untuk memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Dan ini di sana terdapat keutamaan yang besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man faṭṭara ṣā'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra alla yanqusa min ajri ṣā'im shay'an." Barang siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia. Orang yang berpuasa tadi sedikit pun tanpa berkurang. Ini keutamanya, semakin banyak kita memberikan makan berbuka kepada orang lain, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. 10 orang yang kita berikan makan berbuka, berarti 10 pahala kita dapatkan dari dia, selain itu juga pahala dari diri kita sendiri. Maka ini tentunya keutamanya sangat besar bagi mereka orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang lain. Dan tentunya jangan lupa ketika seseorang diberikan makanan berbuka, jangan lupa mereka itu mendoakan orang yang telah memberikan kepadanya makanan tersebut dengan doa-doa yang Rasulullah SAW syariatkan. Di antara doa yang pernah kita sampaikan dahulu, ini Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka, berikanlah rahmat kepada mereka, dan berikanlah barokah pada apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka. Demikianlah Rasul dalam hadis yang lainnya juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang telah memberikan makan kepadaku, berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepadaku. Ya. Kemudian juga di hadis yang lain Rasul juga mengajarkan kepada kita, akala ta'amakum al-abrar wa salat 'alaikum al-mala'ikah wa afṭara 'indakum as-sā'imūn. Telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, dan para malaikat telah bersalat atas kalian, kemudian orang-orang berpuasa telah berbuka di sisi kalian. Ini beberapa doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Tentunya ini juga hendaklah kita perhatikan ketika kita diberikan jamuan makan oleh orang, apalagi ketika berbuka tadi. Nah, ini tentang adab ta'jilul fitri dan juga apa yang berkaitan dengan masalah berbuka. Ini adab yang keempat dari adab yang pada berpuasa. Kemudian yang kelima, yakni ayyuftira ala ma yatayassara lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadis. Nah, ini hadis yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ternyata di sini disebutkan hadis dari As radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hassa hasawat min ma. An-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Rasul sallallahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa rutab, kurma basah, sebelum beliau salat. Kalau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa tamar. Kalau tidak mendapatkan tamar, maka beliau merasakan, yakni meminum beberapa teguk air. Nah, ini cerita Imam yakni Abu Daud, Imam Tirmidzi serta yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Kemudian yang keenam, ada yang keenam, yakni addu'a'u 'indal fitri bima ja'a fi hadzal hadis. Ini berdoa ketika berbuka dengan apa yang datang dalam hadis yang akan kita bacakan di sini. Karena hadis yang menunjukkan tentang doa berbuka ini yang sahih adalah hadis yang akan kita baca di sini. Adapun yang lainnya, tentunya hadis itu hadis yang ada padanya kelemahan. Tentunya namanya hadis lemah itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam ibadah kita. Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afṭara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini doa yang ma'thur. Doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang seperti ini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka, Beliau mengatakan zahaba dhama'u, telah hilang dahaga. Wabtallatil 'uruqu, dan juga telah basah urat-urat. Wathabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah dengan seizin dari, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang Rasulullah ajarkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud serta hadis yang hasan. Nah, ini tentunya doa, inilah doa yang yakni kita amalkan karena hadisnya itu jelas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang masyhur di kalangan kaum muslimin ini dengan doa yakni gimana doanya yang sering kita dengar, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu wa bika amantu, dan seterusnya. Ini tentunya perlu kita lihat lagi dari sisi periwayatannya apakah ada ataukah tidak, karena terkadang orang itu membuat doa sendiri. Dan perlu kita tahu bahwasanya doa adalah merupakan salah satu ibadah, sehingga ibadah tentunya harus kita dasari dengan dalil, karena hukum asal ibadah adalah haram sampai di sana ada dalil yang memerintahkannya, termasuk dalam hal ini doa. Doa asalnya tidak boleh haram sampai di sana ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Sehingga berkaitan dengan masalah lafaz-lafaz di dalam doa, apalagi doa yang di sana memang ada Rasulullah SAW yang memerintahkan, contohkan tentunya kita mengikuti lafaz yang Rasulullah ajarkan. Karena ini ibadah. Ibadah itu sudah ada petunjuk serta pelaksanaan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada semantasnya kita membuat petunjuk sendiri, aturan sendiri tidak. Karena ini masalahnya ibadah. Kalau doa kita sendiri, maksudnya doa yang tidak ada kaitannya dengan apa ritual ibadah, tidak mengapa. Sebagai contoh mungkin ketika kita doa di antara adzan dan iqamah, tidak mengapa kita doa sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya dengan bahasa kita pun boleh, tidak mengapa. Tapi kalau memang doa di sana Rasulullah SAW mengaitkan dengan ritual ibadah, sebagai contoh di dalam sholat, ya, ataukah ibadah yang di sana ada kaitannya dengan ibadah yang lain, sebagai contoh doa setelah adzan, doa setelah wudu, doa di sini ketika berbuka, tentunya kita harus mengikuti sebagaimana apa yang Rasul contohkan kepada kita. Tidak bisa kita membuat syariat sendiri, karena agama itu adalah yakni sesuatu yang sudah jelas ketentuan syariatnya, yang tentunya kita harus mengikuti ketentuan syariat tersebut. Ya, sebagai contoh di sini, sehingga perlu kita tekankan di sini, karena di sana banyak kaum muslimin yang menggunakan doa dengan doa-doa yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Padahal di sana ada. Kecuali kalau di sana tidak ada, Rasul tidak pernah mengajarkan doa di tempat itu. Kalau memang kita mau berdoa, ya silahkan berdoa. Kalau memang di sana dibolehkan doa, ya sebagai contoh tadi, di antara adzan dan iqamah ini kan ada. Yani Rasul cuma sekedar menghabarkan kepada kita bahwasanya doa ketika itu tidak ditolak. Dan Rasul tidak pernah mencontohkan doa apa. Maka itu silahkan diberikan kebebasan untuk mendoa dengan doa yang kita inginkan. Tapi kalau di sana Rasul mencontohkan sebuah doa dengan lafal tertentu, tentunya kita tidak bisa mengubah, menambahi ataukah mengurangi. Dan inilah yakni bukti kesempurnaan agama Islam. Ya, sebagai contoh mungkin doa istiftah. Yakni ketika sholat, Allahumma ba'id baini ataukah wajjih tuwajjiya. Tidak bisa kita menambahi dengan doa yang lain. Doa ruku, doa sujud. Ya. Ataukah doa duduk di antara dua sujud. Maka tentunya kita membaca sesuai dengan apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Tidak boleh kita mengurangi, tidak boleh kita menambahi. Ya. Demikian pula kaitannya dengan doa-doa yang ada kaitannya dengan ibadah yang lain. Sebagai contoh di sini ketika berbuka, tentunya kita juga berusaha untuk menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, tentunya kita berusaha untuk meneladani Rasul sallallahu dalam semua sisinya. Dalam hal ini juga doa, kita mencukupkan dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, karena doa itu adalah merupakan ibadah yang tidak semantasnya ibadah itu yakni tanpa adanya dalil dari syariat. Karena hal itu akan menyebabkan yakni amalnya seorang itu gugur, maksudnya tidak diterima. Rasulullah SAW sabda, yakni man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi doanya tidak diterima. Ya. Karena dia berdoa tidak sesuai dengan apa yang Rasul perintahkan, sehingga khawatirnya seperti itu. Dia akan terjebak dalam perbuatan yang melanggar hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini beberapa adab yang berkaitan dengan puasa, dan 6 adab yang tentunya kita berusaha untuk melakukannya. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di pembahasan tentang mayubahul sa'id, ini hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Jadi ada sebagian perbuatan yang terkadang dianggap membatalkan puasa, padahal itu tidak membatalkan. Ini akan kita sampaikan di kajian mendatang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.